1, 2, 3, 4. sayangnya dalam hati. Kau beristri dua, oh seperti dunia. Ada yang punya kepada istri tua, karena sayang padamu, oh kepada istri muda. Don't wanna work for it, tell me now, isn't it funny?